السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Matan Abu Syuja yang sampai kita pada bab Al-Laqiq, yaitu hukum anak yang dipungut. Seorang menemukan anak yang tidak bisa menghidupi dirinya sendiri tentunya, maka lalu dipungutnya. Sebuah kewajiban ini ya. Kalau saja sebelumnya telah kita bahas, seorang muslim harus memungut harta yang tercecer ya, atau hewan yang kehilangan tuannya, apalagi sekarang adalah anak manusia, Banu Adam, anak Adam, maka menjadi sebuah keharusan bagi seorang muslim untuk mengambilnya. Adapun biaya hidupnya dan lain-lain nanti akan kita bahas. Fadhal Syekh. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa idza wujida laqitun bi qari'ati at-tariq fa akhdhuhu wa tarbiyatuhu wa kafalatuhu wajibatun 'ala al-kifayah. Jika laqit atau anak terlantar ditemukan di jalanan, maka urusan anak terlantar, anak yang tercecer. Baik. Sekolah. Anak yang atau bisa dikatakan hilang mungkin. Anak hilang bisa. Taip. Artinya biasa kan orang jalan ke pusat perbelanjaan, sibuk belanja, atau anaknya menghilang atau berjalan sendiri. Ya, ini bagi kaum muslimin yang menemukannya, ini hukumnya anak laqit. Atau ibu bapaknya pergi perjalanan jauh, berhenti di tengah jalan, lalu tahu-tahu anaknya turun keluar mau ada satu hajat keperluan, terus lama nunggu tidak ketemu-ketemu. Ya, ini juga namanya laqit. Taip. Jika laqit anak yang tercecer atau hilang ditemukan di jalanan, maka urusan memungut, mendidik dan menanggung kehidupannya adalah fardu kifayah. Iya. Maka memungut, maksudnya memungut di sini artinya membawa anak itu ke rumah dan di apa, dianggap sebagai anak sendiri, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin di mana anak itu hilang, ditemukan. Umpamanya anak itu ikut belanja sama ibunya ke salah satu pusat perbelanjaan. Ibunya sibuk belanja, anak tersebut menjauh dari orang tuanya dan tidak ketemu lagi. Sudah diumumkan, tidak ketemu lagi. Maka bagi kaum muslimin yang menemukan anak ini, ya, di mana anak itu berada, fardhu kifayah bagi mereka untuk memungutnya. Dan tentu karena dia manusia, jangankan anak manusia, hewan saja seperti yang telah kita bahas harus di rawat, apalagi seorang anak manusia. Baik. Qala al-mu'allifu rahimahullah, wala yuqarru illa fi yadi aminin, fa in wujida ma'ahu malun anfaqa 'alayhi al-hakim minhu, wa illam yujad ma'ahu madan fa nafaqatuhu fi baitil mal. Ya, anak terlantar itu tidak boleh ditinggalkan kecuali di tangan orang yang dapat dipercaya. Ya. Jika anak itu ditemukan bersama dengan hartanya, maka harta tersebut dialokasikan untuknya. Jika dia ditemukan tanpa memiliki harta, maka dinafkahi dari baitul mal. Iya. Bila anak tersebut ditemukan atau dibawa ke rumah oleh orang yang amanah, orang yang punya sifat amanah, ketahui orang ini sangat amanah, jujur dan baik hati, ya, maka waliul amr atau pemimpin kaum muslimin dalam hal ini membiarkannya. Kemudian tinggal ditanyakan, anak itu ada bawa harta enggak? Ada. Berapa? Sekian. Ya. Kalau ada, kamu pakai harta dia untuk biaya hidup anak itu. Kalau habis atau tidak punya harta kamu temukan, datang kamu ke Baitul Mal dan Baitul Mal yang berikan biaya anak tersebut. Masya Allah, ini sebuah keagungan agama Allah. Hah? Sampai seperti ini diatur, anak yang hilang dapat biaya hidup. Ini kalau seperti ini, banyak orang tuh di Indonesia hidup susah, mending dihilangin anaknya biar dibayar oleh Baitul Mal dan dipelihara oleh orang tua asuhnya. Ya akhi, bukan itu maksudnya. Ini juga kewajiban bagi negara untuk mendidik orang-orang yang berpikiran seperti ini, ha? Untuk kembali kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menitipkan anak itu pada anak. Dalam keluarga kaum muslimin bukan hanya anak hilang saja yang dibayar oleh negara, fakir miskin pun betul dibayar oleh negara juga, dinamakan dengan kafalah, pembiayaan dari negara untuk biaya hidup fakir miskin, ya. Yang mereka di masa Umar bin Abdul Aziz, Muhammad bin Khattab, ya, para fakir miskin tersebut, mereka mendapatkan biaya hidup, biaya hidup per bulannya dari negara, ya. Salah satu asal dari Umar, kalau saya tidak salah, beliau membuat Baitul bukan Baitul Mal, beliau membuat suatu gudang bagi kaum muslimin yang miskin, silahkan datang ke gudang makanan tersebut untuk mengambil perbekalan selama sebulan dua bulan untuk kebutuhan hidup mereka gratis. Allahu barik fik. Nah, satu jazakallahu khair. Saya pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian pembahasan dari hukum lakit. Dan untuk memperdalam materi atau ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan terkait dengan pembahasan kita, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 atau di layanan pesan singkat di 0819-896543. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV ingin bertanya via telepon, silakan. Baik, halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ahlan dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Ashar. Halo, dengan siapa, di mana? Dengan Ashar di Samarinda. Baik, Pak Ashar, silakan. Iya. Begini kan, tentang anak yang dipungut apa yang dipelihara, ya. Ini kalau misalnya anak itu tidak sempat disusui sama ibu kan sudah menjadi mahram. Nah, pertanyaan saya ini Ustaz, kalau misalnya kita pelihara anak yang apa namanya, bukan anak kita tapi tidak sempat disusui gitu. Terima kasih. Jazakallahu khair Pak Azhar, barakallahu fiik, ya. Samarinda. Soal pertanyaannya, ketika ditemukan anak yang tercecer atau terlantar dan dipelihara sedangkan dia belum mahram atau tidak sempat disusui, bagaimana menyikapinya, Ustaz? Ya. Jazakallahu khair. Anak tersebut belum sempat disusui dan belum jadi mahram, bagaimana temukan? Temukan, didik dia sampai dia balik. Setelah dia balik, anak itu mulai balik, maka tidak ada, bukan namanya anak lagi. Sudah menjadi orang yang dewasa yang siap mencari biaya hidup sendiri. Dalam Islam, bahkan yang sudah balik itu diperintahkan untuk menikah. Berarti sudah siap hidup mandiri dia. Ya, bukan berarti Anda anak itu selama-lamanya sampai S3 dibiayai oleh orang tuanya, di bawah ketek orang tuanya. Bukan begini Islam didik kaum muslimin. Hah? Allah mengatakan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Uji anak yatim, dan ukuran anak yatim tersebut kapan? Sampai mereka umur baligh. Kalau baligh mereka sudah bukan anak yatim lagi, mereka mandiri. Iya. Uji, diberikan kemampuan, diberikan, dibekali cara untuk menghidupi dia sendiri. Cara yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang dan terutama di sebagian negara seperti negara kita, cara yang salah. Ya, yaitu mendidik anak untuk jangan bekerja sampai selesai dia belajar. Iya, kalau belajarnya sampai wajib belajar SMP. Kalau dia sampai S3, nanti tamat S3 dia nggak usah ngapa-ngapain. Teh, Allah barik. Dan berarti tidak di dianggap anak mungut lagi. Sebenarnya. Kalau dia sudah balik, nah, tidak. Iya, oleh karena itu sebelum dia balik, ajarin dia cara mencari harta mungkin dengan berdagang, atau dengan bertukang dan hal yang lain yang bisa dia lakukan. Baik, jazakallahu khair, demikian Pak Azhar di Samarinda, barakallahu fikum. Dan kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Nenek Rifki, Ustaz. Ah, mohon maaf. Ya, Nenek Rifki, silakan. Begini Ustaz, keluarga saya ada bukan mengangkat anak Ustaz, tapi orang tuanya berangkat kerja gitu ke Malaysia. Jadi anaknya tinggal di sini terlantar, dititipkan dengan orang yang kurang bertanggung jawab. Kemudian mereka mengasihkan anak ini kepada keluarga saya itu. Dititipkan kembali, mohon maaf pelan-pelan Ibu. Ya, kemudian dititipkan kembali. Anak ini dititipkan kepada orang, tapi orang yang menitipkan kurang bertanggung jawab. Nah, jadi kemudian dia pulang lagi kemari, anak itu diambilnya dikasihkan kepada keluarga saya. Kebetulan keluarga saya ini belum punya anak, jadi dikasihkan. Jadi ini apakah jadi dipelihara sekarang ini dengan ada keluarga saya itu dipelihara anak ini dua orang. Yang satu memang anak orang itu, yang satu anak orang lain pula diambil orang yang berangkat kerja ke Malaysia ini, Ustaz. Jadi sekarang di tangan keluarga saya inilah anak dua ini. Jadi pertanyaan saya begini, saya bilang sama dia, saya pernah mendengar katanya supaya dia jadi mahram disusukan. Tapi adik saya ini, keluarga saya ini enggak mau. Udah, jadi saya hanya bertanya sama Ustaz, bagaimana caranya ini? Apakah seperti jawaban seperti pertanyaan yang terdahulu tadi? Apakah memang sebaiknya dia disusukan supaya seperti yang saya dengar katanya, supaya jangan batal wudu gitu, supaya menjadi mahram. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair barifki. Iya betul. Kalau ingin dia anak itu menjadi mahram, disusukan. Tapi kalau dia tidak memiliki anak bayi, tentu dia tidak memiliki air susunya. Ya, maka dia minta salah satu kerabat terdekatnya, adik perempuannya, untuk meletakkan air susunya ke dalam gelas dan diminumkan ke anak-anak itu. Ya, tapi kalau dia tidak diberi air susu sampai dia umur baligh, ketika dia baligh hukumnya adalah sebagai ajnabi, orang lain yang si ibu tadi harus pakai kerudung, harus menutup aurat ketika bertemu dengan anak angkatnya dan seterusnya. Ya. Baik, jazakallahu khair. Demikian Ibu Rifki, barakallahu fik, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah solusi dan jawaban dari pertanyaan Ibu. Kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Irwan Pak, di Rantau Krapat. Silakan Pak Irwan. Saya mau bertanya Pak, tapi di luar tema. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah diajak Ustaz dengan teman saya untuk bekerja di sebuah travel umroh yang menjalankan sistem perekrutan jemaah menggunakan sistem jaringan. Kalau boleh saya sebut nama travelnya Ustaz, Arminar. Ya, terus. Itu gimana Ustaz? Menurut Ustaz tentang sistem yang digunakan itu Ustaz, apakah itu halal atau tidak Ustaz? Iya. Ustaz kalau khair, saya pernah mempelajarinya, tetapi saya sekarang jawabannya tidak hadir bagi saya. Insya Allah dalam pertemuan lain akan saya jawab lebih rinci. Ya, Ustaz. Iya. Baik, Bapak ditunggu mungkin jawaban pada pertemuan yang akan datang. Jazakallah khair, Bapak. Baik, barakallahu fiik, di rantau perapat. Kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon di 0218236543 terkait dengan hukum nakil atau anak yang hilang dan tercecer. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini, kami persilakan kembali. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Abu Salma di Cibitung. Silakan Abu Salma. Ya, ini mungkin di luar tema ya, Ustaz ya. Ingin masalah di suatu instansi, saya bekerja di suatu perusahaan di mana di suatu instansi Bapak bekerja. Ya, bekerja memberikan jatah tur kepada karyawannya. Jatah tur dengan ya uang tur lah. Ya. Gitu. Untuk golongan 1 sekian, misalkan 1 juta, 2 800, ketiga misalkan 500 gitu. Tapi karena kita kerjanya taruhlah enggak ada lemburan. Jadi uang tur itu kita manfaatkan tapi bukan pada semestinya, melainkan bukan buat tur. Hanya saja kita harus membuat proposal fiktif agar perusahaan mencairkan dana tersebut. Jadi yang ingin saya tanyakan, gimana hukum tersebut, Ustaz? Terus yang pertama, yang kedua, proposal fiktif itu artinya proposal bohong kan ya Pak? Iya, proposal panitianya hanya membuat dokumentasi. Iya. Kalau proposal bohong, bolehkah Anda mendapatkan harta dengan cara yang berbohong? Tapi dari sistem manajemennya membolehkan, dalam arti kata dia membolehkan Anda berbohong, silakan berbohong dan saya tahu saya dibohongin dan saya tetap mengeluarkan uang, gitu? Iya. Tetap Allah mengetahui Anda dengan karyawan perusahaan tadi, karena dia juga perlu karyawan kan, kecuali dia pemilik perusahaan. Iya. Kalau dia pemilik perusahaan, boleh. Walaupun berarti itu, Anda dan bagian keuangan membohongi pemilik perusahaan, iya kan? Oh iya. Iya, enggak boleh membohongi. Kalau langsung kepada pemilik perusahaan, Pak, kami mau ini ke proposal ini, boleh enggak? Iya, enggak apa-apa. Bohong Pak, ya enggak apa-apa, saya dibohongi enggak apa-apa. Nah, itu enggak apa-apa, salah, boleh. Ya, satu kata, jazakallah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair. Kita berikan satu kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 021-823-6543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Hairul di Kerawang. Silakan Pak Hairul. Saya sedang mengasuh anak. Anak itu udah disusui sama istri saya sampai kenyang, kan menurut Ustaz Diraja kalau sampai kenyang berarti udah jadi mahrum. Kalau sama istri dan anak saya udah mahrum, sama saya yang laki-laki suaminya gitu, suami istrinya, nanti bapak ya, bapak dari anak angkat saya termasuk mahrumnya enggak usah. Nah, jazakallah khair. Wa iyyak. Terima kasih. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Silakan. Kurang jelas. Ya, beliau mengasuh anak dan sudah disusui oleh istrinya. Berapa kali? Tidak disebutkan berapa kali, tapi disebutkan sama doa tini harimna. 5 kali susuan, yang sekali susuan tersebut sampai dia kenyang. Nah. Banyak anak nyusu ke istri Anda, kenyang sampai dilepasin sendiri oleh dia sekali. Nah. Ya. Besok nyusu lagi 2 kali. Kalau sekali nyusu kemudian berhentinya susu lagi mungkin misalnya 5 kali enggak dianggap, itu dianggap sekali. Khamsu ru'atin yuharrimna. Ya, 5 kali susuan yang mengharamkan. Bila terpenuh itu, maka statusnya adalah si suaminya bapak dari anak ini. Semua hukum mahram ada. Ah, baik, Ustaz. Demikian jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian akhiran, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak yang saya asuh ini sejak kecil dan sudah disusukan sampai 5 kali, apakah juga mendapatkan hak waris sesuai dengan persentase yang disebutkan dalam Islam? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Saya lupa permasalahan waris kuasa. Dan nanti insya Allah pekan depan kita jawab. Baik, kami tunda dari jawaban dan kami akan kembali pertanyaan insya Allah pada kesempatan pekan yang akan datang. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya setiap membayar pajak selalu mengecilkan penghasilan, tetapi tidak untuk zakat, infak dan sedekah. Apakah ini dibenarkan, Ustaz? Dari Ibu Lilik di Serang. Mengecilkan pendapatan berarti Anda tidak melaporkan. Iya kan? Nah. Tidak melaporkan tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah Anda berbohong. Ya. Artinya berbohong, pendapatan Anda yang kolom yang Anda isi umpamanya adalah 20 juta per bulan, lalu Anda isi 2 juta per bulan. ini berbohong namanya. Ya. Tetapi dengan tidak berbohong, ya, enggak ada masalah. Allah barik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada hukum, komponen-komponen hukum dari asuransi syariah yang masih bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin, Ustaz? Jazakallah khair. Tak paham saya pertanyaannya. Baik. Terus yang lain. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah bagaimanakah hukum menyewakan sawah selama satu tahun dan pembayarannya diambil dari sebagian hasil panen yang diserahkan? Pernah kita jelaskan hal ini kalau tidak salah, bahwasanya menyewakan dari hasil panen ini mengandung gharar yang tinggi. Ya, bisa jadi panennya ada, bisa jadi tidak. Maka oleh karena itu pernah terjadi masa Rasulullah SAW, maka Rasulullah memberikan solusi akruh bizzahab, akruh bizzahabi wal fiddah, yaitu sewakan dengan mata uang emas atau mata uang perak sehingga tidak terjadi ribut. Bila hasilnya gede besar, umpamanya hasil sawahnya tahun itu yang punya sawah untung. Bila hasilnya kecil, yang punya sawah ribut. Ya, maka untuk menghilangkan pertikaian sama kaum muslim dalam hal ini, sebaiknya disewakan dengan uang, entah uang kertal atau dengan emas atau dengan perak. Allahu akbar. Taib, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Sama juga umpamanya salah satu lembaga atau sekolahan atau kantor menyewakan tempat kantin, silakan pakai ini. Sewanya bagaimana? Yaitu dari 10% 20-30% umpama 50% dari hasil bersih sebulan. Hasil bersih tadi bisa besar, bisa kecil. Maka pada dasarnya ini boleh. Tetapi kalau umpamanya gharornya tinggi, jadi dilarang dalam Islam. Tonton. Baik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu pembahasan dalam bab al-muzara'ah, kalau tidak salah, Ustaz pernah menjelaskan terkait dengan menyewa atau mengangkat karyawan dengan dua sisi, baik secara waktu ataupun secara tenaga, Ustaz. Apabila saya menggunakan jasa dari sebagian kaum muslimin untuk bekerja kepada saya dari jam 7 atau sampai dengan jam 9 sampai dengan jam 8. Apakah 8 ini pagi? 8 jam 7 pagi sampai 8 malam, apakah ini menggunakan jasa waktu atau tenaga? Karena terkadang saya juga memanfaatkan dari waktu-waktu tersebut tenaga yang dia miliki walaupun kerjaan intinya selesai. Sekolah khair. Tidak boleh Anda manfaatkan bila Anda sepakati dengan dia untuk melakukan pekerjaan A. Namanya Anda sebagai driver atau sebagai sopir saya. Lalu Anda manfaatkan dia, mas tolong ini kotor, tolong bersihin dong. Itu belum dicat, tolong belum dicat. Haram bagi Anda. Kecuali Anda berikan kepada dia gaji tambahan. Kesepakatan Anda dari awal dengan dia driver, bukan tukang cat, bukan tukang bersih. Allahu barik fiikum. Kalau ingin sepakati dengan harga yang baru. Baik tenaga atau waktu saja. Ya. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halakah usaha berjualan gorengan di mana penjual menggunakan minyak gorengnya berkali-kali? Berulang-ulang yang secara kesehatan tidak baik. Jazakallahu khair. Allah barik fiik ya akhi. Wallahu ta'ala alam. Kalau memang secara standar kesehatan penggunaan minyak goreng lebih dari sekali penggorengan akan menyebabkan kanker dan beberapa penyakit berbahaya, maka haram bagi Anda untuk mencampurkannya dengan minyak yang bagus. Masyaallah. Ya. Setahu saya, tapi kita tanyakanlah kepada ahlinya. Setahu saya, minyak itu punya titik didih. sekian ratus derajat Celsius, umpamanya 200 sampai 500, bila titik ini lewat, dia akan berbahaya lagi digunakan dan bisa merusak. Maka menggunakannya 2, 3 kali, 4 kali membahayakan kesehatan. Ketika Anda mencampurkannya dengan minyak yang bagus, berarti mencampurkan yang buruk dengan yang bagus. Yang bagusnya jadi ikut buruk. Ya. Maka sebaiknya Anda buat 2 gorengan. 1 kuali yang baru, minyak 1 yang lama. Sehingga bilangkan ini minyaknya 5 kali, ini minyaknya fresh, baru sekali. Masalah harga terserah Anda. Siapa tahu ada yang mau yang 5 kali. Allah astag. Solusi saja ya. Harus begitu ya, seorang muslim harus jujur dalam jual belinya. Nah, saya jazakallah khair. Demikian kepada para pedagang gorengan, semoga ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan via telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, silakan. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah. Di mana? Yang umum? Di Riau. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini Ustaz, bagaimana seorang wanita yang ditinggal, yang telah suami yang telah meninggal dan banyak meninggalkan hutang. Kepada siapakah dia meminta tolong Ustaz, karena suaminya itu tidak meninggalkan harta sedikit pun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya jelas. Yang meninggalkan utang suami ini atau si istrinya? Suami. Kalau suaminya yang meninggalkan utang, dia yang tanggung jawab dunia akhirat. Bukan istrinya, Ustaz. Bukan. Enak banget. Anda meninggal karena istri yang tanggung jawab semuanya, tidak ada. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Suami bertanggung jawab terhadap utang-utangnya dia. Ya. Tapi tentu pada masyarakat secara umum, dia akan tuntut istrinya juga. Anda kan bisa mengatakan, apakah saya jadi saksi atau sebagai penjamin atau tidak? Bila tidak, maka dia secara hukum legal positif pun tidak berhak menuntut utangnya kepada si istri tersebut. Dia mensita, dia boleh sita, kan sudah dibagi waris. Ya Allah, terima kasih kalau khair. Dan kalau sekiranya dituntut terus, apakah bisa diadukan ke pihak yang berwajib? Bisa, insyaAllah. Demikian, Ibu di Riau, barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Umu Anissa di jalan. Baik, silakan Umu Anissa. Ustaz, asuransi syariah bagaimana Ustaz yang ada sahamnya? Syariah katanya, bagaimana Ustaz? Diulang kembali mungkin secara terperinci. Ada asuransi yang berhubung dengan saham yang dikabarkan itu saham syariah, yang ada tidak rokok, tidak membiayai hotel dan lain-lain. Itu bagaimana Ustaz? Dan di situ ada asuransi kesehatan begitu Ustaz, pendidikan. Baik. Unit link begitu Ustaz yang sekarang terdengar. Baik, Om. Itu saja pertanyaannya? Iya. Baik. Jazakallah. Wah, iya. Silakan, Ustaz. Ya, untuk mengetahui sebuah saham syariah atau tidak, di buku Harta Haram saya rincikan bagaimana sebuah saham itu bisa dikatakan dengan saham yang sesuai syariah. Kemudian cara belinya pun dengan cara beli yang sesuai syariah, dan menjualnya juga demikian. Untuk lembaga keuangan ya, sebagian besar adalah asetnya uang, maka jual belinya harus tunai. Dan ini tidak pernah terjadi di lembaga, di pasar bursa saham jual beli dengan tunai tidak ada. Maka dengan demikian tidak bisa Anda membeli saham lembaga keuangan, baik itu bank ataupun asuransi. Wabillahi taufik. Rinciannya silakan lihat di buku Harta Haram. Demikian Ibu, dan secara terperinci Ibu bisa merujuk kepada kitab Ustaz, kitab buku Harta Haram, Halal dan Haram. Silakan dan jazakallah khair. Kami berikan kesempatan kembali via telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Umahat di Bekasi. Silakan, Ummu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, tidak keluar dari tema. Kalau mau nanyakan ini, apa namanya, ada pembiayaan yang sering dilakukan transaksi riba. Cuma ada yang mengajukan, tapi dari pembiayaan tersebut menyetujui transaksi dengan cara syar'i, seperti tidak mau ada denda, tidak mau ada, maksudnya akadnya itu langsung di depan gitu, umpamanya harganya 200 langsung 200 gitu, enggak ada. Sebentar Ibu, Ibu ya. Untuk mengetahui sesuai atau tidak sesuainya dengan syariah dari lembaga tersebut, ya itu tidak bisa dengan penjelasan saja. Kalau ada akad yang tertulis dari mereka tentang, saya kira ada pasti tentang SOP dari pembiayaan mereka, silakan Ibu bawa nanti ke Radio Raja atau kemana, nanti biar saya lihat. Nah, gitu. Ya, akad tertulisnya ya Om. Oh iya iya. Baik, itu lebih bagus dan lebih terperinci. Oh, gitu. Baik. Ya, baik. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena tidak bisa kita jawab untuk aturan sebuah lembaga dengan persaksian satu orang. Nah. Karena terkadang persaksian ini didapatkan bukan dengan membaca akadnya. Makanya lebih baik dan lebih aman, apalagi media ini didengar oleh jutaan kaum muslimin, sebaiknya dengan lebih rinci. Nah, Allah yang baik. Demikian Umu, dan mungkin bisa menyampaikan SOP atau mungkin kesepakatan yang terdapat di dalam akad-akadnya, sehingga Ustaz bisa memeriksa secara lebih detail. Demikian, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Ya, halo. Silakan di 0218236543 kami angkat kembali. Ya, halo. Baik, kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kami menemukan anak yang tidak diketahui orang tuanya, apakah bisa kami berikan kepada qadhi atau penguasa, dan secara terperinci di negara ini siapakah yang mengurus terkait dengan permasalahan anak terlantar ini, Ustaz? Allah Ustaz, saya enggak tahu secara rinci dalam peraturan negara yang jelas dalam undang-undang anak yatim, anak apalagi anak terlantar dipelihara oleh negara, tapi bagian yang mana pelihara saya enggak tahu. Karena negara terlalu banyak, dari mulai presiden sampai ke bawahan semuanya, puluhan juta pegawai negeri, apakah mereka mengurus semua juga saya enggak tahu. Nah, ya. Artinya kalau dia tidak mampu, maka diserahkan kepada yang mampu saja untuk mengurusnya. Dari kalangan kaum muslimin boleh gitu, Ustaz. Bila anak itu diperkirakan masih bisa untuk diketahui orang tuanya, kita serahkan kepada pihak berwajib, polisi, biar polisi yang mengurus. Mengurus. Benar. Ya, Allah berfirman. Taib. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait barang temuan saja yang saya temukan berupa tas dan berisi uang, akan tapi tidak terdapat di dalamnya KTP. Bolehkah saya memilikinya setelah 1 tahun kepemilikan di tangan saya? Jazakallah khair. Ya, setelah 1 tahun berada di tangan Anda dan telah diumumkan dan tidak ada yang mengakuinya, boleh. Tapi suatu saat dia datang, tetap Anda bertanggung jawab untuk menggantinya. Menggantikannya. Baik, jazakallah khair. Kami berikan kesempatan kembali mungkin via telepon di nomor 0218236543. Mungkin satu pertanyaan yang terakhir. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Abu Hurairah dari Bekasi. Silakan. Ustaz, bagaimana hukum menggunakan merek dagang orang kafir? Misalkan seperti menggunakan merek dagang Adidas untuk membuat pakaian. Anda menggunakan merek dagang, izin enggak ke orang kafir itu? Tidak, dengan izin, Ustaz. Tidak izin. Berarti mencuri kan? Mencuri haknya dia sama juga dengan mencuri hartanya. Bolehkah mencuri orang kafir harta orang kafir? Tidak boleh. Kalau dikatakan kafir harbi, apakah Anda sekarang perang dengan dia? Nah, entah. umumnya kaum muslimin tidak percaya diri untuk membuat merek dagang sendiri. Buat merek dagang sendiri dan semoga Allah memberkahi merek dagang Anda. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, dan mungkin ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, Ustaz. Silakan sebagai khitam, Ustaz, para kelafi. Ya, semoga bermanfaat bagi kaum muslimin dan kaum muslimah yang mendengarkan hal ini, dan selalu mereka mencari tahu tentang kehalalan dari usaha dan harta yang mereka dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.